بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-141. Bab bayan an-sunnah. Idza qila lil musta'dhin man anta ayyakula fulan fayusammi nafsahu bima yu'rafu bih min ismin aw kunyatin wa karahati qawli ana wa nahwiya. Bab keterangan termasuk sunnah ketika orang yang minta izin masuk rumah kita ditanya siapa, hendaknya dia menjawab fulan, menyebut nama dirinya yang dikenal, baik pakai nama atau kunyah, dan makruh menjawab dengan kata-kata saya atau semisalnya. Baik. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggal oleh kebanyakan masyarakat kita. Ketika mereka izin masuk ke rumah kita dengan mengetuk pintu atau menekan bel, maka tuan rumah bertanya, siapa? Jawabannya, kalau bahasa Indonesia, saya. Kalau bahasa Jawa, kulo. Itu ya. Ini makruh, dibenci. Sunnahnya ialah langsung menjawab namanya atau kunyahnya. Kalau bisa ditambah dari mana gitu ya. Siapa itu? Ali dari Surabaya. Tuh ya. Naam. Ini sunnah demikian. Adapun dalilnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Dimulai dari hadis yang ke-874. Qala rahimahullah an Anasin radhiyallahu anhu fi hadithi al-mashhur fi Isra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma su'ida bi Jibril ila sama'i dunya fastaftaha faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad thumma su'ida ila sama'i thaniyah fastaftaha qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad wa ila thalitha wa rabi'ah wa sa'irihinna wa yuqalu fi babi kulli sama' man hadha fayaqulu Jibril. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis yang masyhur tentang kisah Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kemudian malaikat Jibril membawa aku naik ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang kita lihat itu, ya. Nah, kemudian Jibril minta izin dibukakan pintu langit. Kemudian penjaga pintu langit bertanya, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril membawa aku naik ke langit yang kedua. Juga minta izin dibukakan pintu langit yang kedua. Ditanya lagi, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya juga, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke langit tiga, langit empat, semuanya. Setiap kali minta dibukain pintu langit, mesti ditanya, siapa ini? Dan malaikat Jibril menjawab, Jibril. Muttafaqun alaih. Cukup jelas ya, barakallahu. Jadi kalau ditanya oleh tuan rumah, siapa? Jawab Ali. Jawab Utsman. Jangan saya, kulo, gitu ya. Itu dibenci. Ya, karena semua orang bisa mengucapkan saya ya, berarti masih belum dapat jawaban yang memuaskan sehingga langsung dijawab namanya. Kemudian dalam hadis ini ikhwanawitina azakumullah terdapat faedah tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kehormatan untuk melakukan Isra Mi'raj, dibawa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, di bawah arsy untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Ini merupakan kehormatan yang tidak didapatkan oleh para nabi yang lain. Nah, langsung menghadap Allah Ta'ala. Nah, di tempat yang tertinggi. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah mengimani seyakin-yakinnya tentang adanya Isra Mi'raj itu. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dulu di saat masih belum ada pesawat atau jet ya, atau yang bisa dipakai terbang tinggi, ini benar-benar luar biasa ya. Nah, saat ini saja masih belum ada yang bisa menembus langit dunia itu ya, walaupun teknologinya sudah canggih, sehingga saat itu hampir semua orang-orang Quraisy itu mendustakan peristiwa Isra Mi'raj, ragu ya, karena enggak mungkin hal itu terjadi dalam waktu yang singkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit hanya semalam saja. Nah, namun sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan mantap membenarkannya. Karena apapun kalau Allah Ta'ala yang menghendaki, enggak ada yang mustahil. Sehingga kita kalau mengalami atau melihat sesuatu yang luar biasa, ingatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya. Sehingga kita enggak akan ragu. Barakufikum. Selanjutnya hadis yang ke-875. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qol kharajtu lailatan minal layali fa idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi wahdahu fa ja'altu amsi fi dhilil qamar Fartafata far'ani. Faqala man hadha? Faqultu Abu Dzar. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, suatu ketika aku keluar malam-malam, ternyata aku berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjalan sendirian. Aku pun mulai berjalan di bawah naungan rembulan. Ternyata Rasulullah menoleh dan melihat keberadaanku. Beliau bertanya, siapa ini? Aku pun menjawab, Abu Dzar. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, jadi kalau ditanya, siapa ini? Siapa Anda? Itu jawablah dengan menyebut nama atau kunyah yang dikenal. Ya. Nah, dengan siapa ini? Sopo maneh niku aku. Mosok gak kenal lo. Jangan kayak gitu karena enggak tahu ya. Nah. Begitu. Pokoknya jawabannya itu harus nyebut nama atau kunyah yang dikenal. Barakofikum. Itu sunnah yang sering diremehkan ya. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang sangat tawadhu. Beliau keluar sendirian malam-malam ya, tanpa ada pengawalan. Padahal beliau adalah manusia terbaik. Beliau adalah pemimpin saat itu ya. Nah, di malam-malam sendirian. Tidak ada pengawalan. Menunjukkan ketawaduan beliau. Barakofikum. Akan tapi kalau ada pengawal juga enggak masalah. Cuma di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedapat mungkin beliau tidak merepotkan para sahabatnya. Walaupun para sahabat kalau diminta ya semuanya pasti sami'na wa atho'na ya. Nah. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum ada penerang seperti zaman kita sekarang ini. Nah, jika kalau malam-malam keluar ya yang diandalkan adalah cahaya bulan, terbulan ya, sinar cahaya bulan. Kalau bulan purnama ya agak terang dikit. Jadi kalau bulan bukan bulan purnama ya gelap, sehingga wajar Nabi bertanya, man hadha, siapa ini? Beliau menjawab, Abu Dzar. Nah, selanjutnya hadis yang ke-876, wa an ummi hani radhiyallahu anha qalat ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasil wa Fatimah tasturu, faqala man hadihi, faqultu ana ummu hani. Muttafaqun alaih. Dari sahabiyah Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sedang mandi, sementara itu putri beliau Fatimah menutupi beliau. Maka Nabi pun bertanya, siapa ini? Aku menjawab, saya Ummu Hani. Muttafaqun alaih. Nah, di sini ada keterangan tambahan bahwa kalau menjawab dengan kata-kata saya itu boleh jika disempurnakan dengan menyebut namanya atau kunyanya. Siapa? Saya Joko. Saya Utsman gitu ya. Nah, jadi kata-kata saya itu boleh asalkan ada keterangan nama setelahnya. Tapi kalau cuma saya kulo, saya kulo ana atau yang semisalnya ya, nah, itu makro. Tapi hadis berikutnya yang ke-877. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtu al-baba faqala man hadha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ketuk pintu rumah beliau. Beliau bertanya, siapa ini? Aku jawab, saya. Tanpa menyebut nama. Maka Nabi pun menirukan ucapan ana, saya. Ya, sepertinya beliau enggak suka dengan jawaban itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah ini. Kalau tadi dalil-dalil yang di atas menunjukkan bagaimana sunnahnya ketika ditanya tuan rumah, siapa ini, siapa anda, nyebut nama. Adapun dalil yang ini menunjukkan makruhnya menjawab dengan singkatan ana atau yang semisalnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan dalil bahwa mengetuk pintu ini termasuk istidzan bil fi'li. Jadi istidzan minta izin itu ada dua. Al-istidzan bil fi'li wal-istidzan bil lafzi. Minta izin dengan tindakan tertentu, itu mengetuk pintu atau menekan bel. Kalau istidzan bil lafzi itu tanpa mengetuk pintu, tanpa menekan bel, tapi langsung dengan suara, ya. Nah, permisi, bisa masuk, gitu, ya. Nah, baik. Selanjutnya, bab yang ke-142. Ini sudah masuk bab yang lain. Adapun bab istidzan sudah selesai. Bab istihbabi tasmitil atis idza hamidallaha ta'ala wa karahati tasmitihi idza lam yahmidillah ta'ala wa bayani adabi tasmit wal itas wat tasa'ub. Bab disunahkan untuk mengucapkan tasmit, yakni yarhamukallah. Nah, tasmid itu adalah ucapan yarhamukallah untuk orang yang bersin ketika yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Dan makruh kita mengucapkan tasmid yarhamukallah jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Dan keterangan tentang adab-adab tasmid, adab-adab bersin, dan adab-adab menguap. Nah, hadis yang ke-878. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yuhibbul utasa atau utasa wa yakrahu tasa'ub. Faida atau sahadukum wa hamidallah ta'ala kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ayyakulallahu yarhamukallah. Wa ammat tasa'ub fa'innama huwa minasyaitan. Faida tasa'ab ahadukum falyaruddahu mastato'a. Fa'inna ahadakum idha tasa'ab dhuhika minhu syaitan. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak suka menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin kemudian membaca alhamdulillah, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan tasmid kepada yang bersin tadi, yarhamukallah. Adapun menguap, sesungguhnya itu adalah dari setan. Maka jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia menahannya semampu mungkin. Ya. Sungguh, salah seorang dari kalian kalau menguap, maka setan menertawakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Di sini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, bahwa di antara perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah persin. Nah, jadi hamba kalau persin itu dicintai Allah taala. Kenapa demikian? Karena persin itu menunjukkan an-nasyab. Hamba tadi sedang bersemangat. Ya. Ini persin yang sifatnya persin orangnya sehat ya, bukan persin orang yang sakit. Baik. Biasanya orang persin itu naam karena kondisi badannya ringan. Ya, tidak terlalu kenyang. Sehingga persin. Nah, kalau persin biasanya mengucapkan alhamdulillah. Berarti kan menyebabkan terucapnya puji-pujian untuk Allah Ta'ala. Sehingga Allah mencintainya. Itu kalau persin normal ya. Tabarakallahu. Kemudian yang kedua. Di sini terdapat dalil sebagaimana yang disebutkan tadi. Orang yang persin kalau mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar ya disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, semuanya enggak cuma satu. Jadi kalau ada bersin kita mengucapkan alhamdulillah, kita kasih tasmid yarhamukallah. Tuh, nah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala ialah menguap. Nah, at-tasa'ub ini karena badannya itu berat, banyak isinya ya. Kemudian menunjukkan kemalasan ya. Nah, atau mungkin karena sudah terlalu capek. Barakofikum. Nah, orang kalau menguap itu biasanya itu sudah enggak semangat melakukan sesuatu. Nah, terasa berat, ngantuk gitu ya, berat. Barakofikum. Sehingga tidak ada kata-kata pujian yang keluar. Yang ada ialah matanya itu meremelek. Nah, ya. Sehingga ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Kemudian ternyata at-tasa'ub ini minas syaitan, termasuk bagian dari usaha syaitan untuk membuat orang itu malas melakukan sesuatu, berat melakukan sesuatu ya. Nah, sehingga disunahkan bagi yang menguap untuk menahan, menahan semampu mungkin. Paha ya, sebelum nanti ditutup pakai apa ini, tangannya ya. Nah, itu ditahan dulu. Kalau memang mampu menahan itu disunahkan ditahan, jangan langsung di kepala dibikin mainan. Kenapa? Karena kalau orang itu menguap ditertawakan sama setan, diejek sama setan ya. Nah, barakofikum. Kemudian di sini terdapat faedah bahwa bentuk menolak atau menahan menguap itu diantaranya ialah itbaqul fam, berusaha untuk menutup mulutnya. Ya. Kalau enggak mampu, wad'ul yad alaih. Ya. Ditutup pakai tangan, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini menunjukkan dalil bahwa segala sesuatu yang itu berasal dari setan itu menunjukkan sesuatu itu jelek. Nah, tapi barakallahu fikum. Kalau taklim menguap, kalau sholat menguap, ya. Nah, kalau lagi melakukan aktivitas ibadah itu menguap. Nah, sengaja setan itu berusaha untuk membuat manusia itu sering menguap kayak gitu supaya enggak semangat melakukan aktivitas yang baik tadi. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau sedang aktivitas yang lain itu enggak nguat, ya. Nah. Misalkan lagi apa namanya kumpul-kumpul sama yang lain, ya, cerita salah ke sini itu malah enggak nguat. Ya kan? Atau main sana main sini itu enggak nguat. Ya. Nah, kok aneh, padahal ketika taklim ya sama kondisinya, ya, ketika sholat juga sama kondisinya, tapi kenapa kok ketika melakukan ibadah-ibadah yang baik tadi pengen yang nguap terus? Nah, itulah setan, ya, membuat kita supaya tidak semangat dalam melakukan ibadah-ibadah tadi sehingga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah, selanjutnya hadis yang ke 879. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yaqul lahu akhu aw sahibuhu yarhamukallah. Faida qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhari. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan saudaranya atau temannya hendaklah mengucapkan untuk orang itu yarhamukallah, namanya tasmid. Dan jika temannya berkata yarhamukallah, maka hendaklah dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Insyaallah ini menunjukkan muslim satu dengan yang lain itu saling mendoakan kebaikan, tidak saling mendoakan kejelekan. Ini. Jadi muslim satu sama yang lain itu harus rukun, menghindari perselisihan, menghindari permusuhan, mendoakan kebaikan, tidak mendoakan kejelekan. Nah, saudaranya persin, alhamdulillah, ya rahmukallah, dia balas, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini namanya anjuran untuk muqabalatu doa bimisli wal mukafa'ah alal jamil bil jamil, itu membalas doa kebaikan dengan doa kebaikan semisal, atau membalas perbuatan baik dengan perbuatan baik. Nah, kalau didoakan kebaikan, maka doakan kebaikan juga, ya, untuk saudara kita. Baik. Selanjutnya, hadis yang ke-880. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu fa illam yahmadillah fala tusammituhu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin kemudian membaca alhamdulillah, maka bacakan tasmid untuknya. Jika tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan engkau bacakan tasmid untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi mengucapkan tasmid hanya disyariatkan jika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Bahkan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat wajib yang mendengar orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah untuk membaca tasmid. Ya rahmakallah. Ya. Nah, jadi antara sunnah muakkadah, nah, sama wajib, ada yang fardhu kifayah. Jadi menjawab atau mengucapkan tasmid bagi orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah itu diperselisihkan antara sunnah muakkadah, fardhu kifayah, sama fardhu ain. Sehingga kita hendaknya mengucapkan tasmid kepada orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Adapun kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak disyariatkan mengucapkan tasmid. Kalau seandainya kita mengucapkan tasmid, malah justru ini makruh. Nah, makruh. Hadis berikutnya yang ke-881. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahadahuma wa lam yusammitil akhar faqala alladhi lam yusammitu atasa fulan fashammatahu wa atastu falam tusammitni faqala hadha hamidallah wa innaka lam tahmidillah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, ada dua orang laki-laki yang bersin di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membaca tasmid untuk yang satu dan tidak mengucapkan tasmid untuk yang lain. Maka yang tidak dapat tasmid dari Nabi komplain. Wahai Nabi, si fulan bersin, engkau bacakan tasmid untuknya. Sementara ketika aku bersin, anda tidak mengucapkan tasmid untuk saya. Maka Nabi menjelaskan, temanmu ini mengucapkan alhamdulillah. Nah, engkau tidak mengucapkan apa ini? Alhamdulillah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Bukhari wa Muslim. Nah, jelas ya. Taib. Nah, bagaimana kalau seandainya bersinnya itu ketika sholat? Nah, ketika ada orang sholat bersin, apakah yang bersin itu disyariatkan mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Dan apakah jamaah yang mendengar orang ini bersin mengucapkan yarhamukallah atau tidak? Nah, jawabannya disunahkan bagi yang bersin ketika sholat mengucapkan alhamdulillah, tapi pelan, ya, sehingga yang lain jamaah tidak mendengarnya, ya, sehingga tidak disyariatkan untuk membaca apa ini? Tasmid. Taib barakufikum. Bagaimana kalau orang itu gak paham sholat bersin Wah, alhamdulillah. Gitu, keras sekali ya. Apakah jamaah yang mendengar mengucapkan tasmid? Jawabannya, tidak disyariatkan. Karena tidak termasuk bagian dari sholat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya, yang ke-883. Wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an qala kana al-yahudu yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Naam. Dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu taala an, beliau berkata, orang-orang Yahudi mereka sengaja bersin di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap Nabi mengucapkan tasbih untuk mereka, yarhamukumullah. Tapi ternyata Nabi tidak membaca tasmid, tapi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini ada tambahan faedah. Jadi tasmid itu hanya untuk orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah dan muslim. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah tapi bukan muslim, maka tidak disyariatkan mengucapkan tasmid, tapi kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, bedanya apa? Tasmid itu mendoakan rahmat. Mendoakan rahmat itu hanya untuk orang yang beragama Islam atau muslim. Tapi kalau yahdikumullah wa yuslihu balakum itu mendoakan supaya dapat hidayah. Ini boleh untuk orang yang bukan kaum muslimin. Nah, sehingga ini penting ya. Karena sekarang ini orang-orang yang beragama non-Islam ya, kadang-kadang mereka itu gaul gitu ya, wah teman-teman kaum muslim ya, nah salam ya alhamdulillah ketika tasmid ya, nah supaya dibacakan yarhamukallah ya. Tapi kita tahu ini non-muslim, jadi kita mengucapkannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik. Hadis berikutnya yang ke-884. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'a ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu fihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah dengan tangannya di atas mulutnya. Tutup mulutnya dengan tangannya. Karena saat itu syaitan berusaha masuk ke dalam mulutnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ternyata di sini dijelaskan hikmah mengapa ketika menguap, kita berusaha untuk menahan agar tidak jadi menguap dengan menempelkan ya dua bibir kita, menutup mulut kita. Kalau enggak sanggup, maka dibantu dengan apa ini? Tangan menutup mulut itu. Ternyata kalau kita menguap itu setan di samping menertawakan kita, tapi setan berusaha masuk ke dalam mulut kita. Nah, untuk bila mendalik ya, nah, setan keluar masuk tubuh kita melalui mulut juga, ya. Nah ini kalau sering dimasuki setan, ini mulutnya kotor, ya, ngomongnya miso-miso, ngomongnya yang jelek-jelek, ngomongnya bukan yang baik-baik. Nah, setan mudah membisik-bisikkan was-wasnya dan segala khutuwatnya, langkah-langkahnya untuk apa ini? Membuat kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tadi itu ketika menguap disyariatkan untuk menahan dengan apa ini? Menempelkan dua bibir kita, ya. Merapatkan mulut. Kalau enggak sanggup, maka dengan menutup mulut kita dengan tangan kita supaya setan tidak masuk. Barakallahu fikum. Baik. Bab berikutnya. Bab yang ke-143, bab istihbabil musafaha inda liqa wa basasatil wajhi wa taqbil idratus salih wa taqbil waladi syafaqatan wa mu'anaqatul qadim safar wa karahatil inkhina. Bab disunahkan berjabat tangan ketika berjumpa dan menampakkan wajah yang berseri-seri. Kemudian disunahkan mencium tangan orang-orang soleh atau mencium anaknya sebagai tanda perhatian, dan disunahkan untuk memeluk orang yang safar, ya, orang yang datang dari safar, dan dimakruhkan untuk merunduk. Baik. Jadi pembahasannya yang pertama ketika berjumpa yang disunahkan ialah berjabat tangan. Yang kedua, menampakkan wajah yang berseri. Ya. Apapun masalah yang kita hadapi, simpen. Ya, tapi kita tampilkan wajah yang berseri. Nah, kemudian yang ketiga, mencium tangan orang-orang soleh. Taib, ini boleh, ya. Tapi semata-mata untuk apa ini? Menghormatinya. Termasuk tangannya orang tua, enggak masalah, ya. Yang keempat, mencium anak kita sebagai tanda perhatian. Yang kelima, nah ini, memeluk orang yang datang dari safar. Jadi kalau kita ketemu orang, ya, orangnya datang dari safar atau datang dari jauh. Nah, jadi kalau biasa ketemu jabat tangan saja. Tapi kalau itu dari Malang, ini dari Surabaya, ketemu, nah, ini disunahkan juga untuk apa ini? Memeluknya. Nah, semuanya kalau sejenis, ya. Nah, dan dimakruhkan merunduk. Inhina itu merunduk atau jongkok, ya. Nah, karena ini ada kemiripan dengan apa ini? Rukuk atau sujud. Nah, ini dihindari untuk rukuk dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak niat untuk ibadah, ya, tapi itu dilarang. Taibarakakum. Adapun dalil tentang masalah musafahah, jabat tangan, hadis yang ke-885. An Abil Khattab Qatadah qol qultu li Anas akanatul musafahah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abil Khattab Qatadah, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Anas, apakah kebiasaan jabat tangan itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, iya, betul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Ketemu, salam, jabat tangan, ya, itu keutamaannya ialah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka berdua, ya, insyaAllah. Cuma jabat tangan, ketemu, ya. Nah, itu sudah dapat keutamaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taibarakum. Adapun dalil-dalil tentang masalah yang lain, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang disyariatkan. Naam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.